keningmu, gelora cinta membara di pipimu. Gemercik hujan di luar jendela, engkau terpejam bibirmu mereka, mengisyaratkan hasrat di tanganmu. Selimut biru yang kau hulurkan kepadaku, menahan dingin di kereta biru malam. Kau nyalakan gairah nafsuku, kau hela cinta di dadaku. Kau ciptakan musik irama tra-la-la-la-la-la-la. Kau ciptakan gerak irama tra-la-la-la-la. Kau ciptakan panas tra-la-la-la-la-la-la. Kau ciptakan diam irama tra-la-la-la. Nafas birahi pun bersatu, kereta makin pelan dan berhenti. Ku hulurkan lembut tanganku, ku benahi kusut gaunmu. Engkau tersenyum pahit dan menangis. Selimut biru yang kau hulurkan kepadaku, lelah tubuhku, ku buang cinta di dadaku. Ku ciptakan janji irama tra-la-la-la-la-la. Ku ciptakan lingkar irama tra-la-la-la-la. Ku ciptakan dosa irama tra-la-la-la-la-la. Ku ciptakan diam irama tra-la-la-la-la.